Suasana sepi begini, penahan rindu menusuk hati. Tak mungkin kau sadari. Lantas ku titip puisi kasih agar gelora tidak merintih, sengsara pun menyisi. Dengarkanlah suara hati, moga dika mampu mengerti. Cinta hadir tanpa ku rasa simpati. Dengan harapan suci.